Rili gair geit marsaluk irle mamanai te israu hahare. Seure gie lugi bonyo irmia tua Yesus ke ite tiabalit maribun sir. Irje sikre duma ir Yahudi manal tel libra dinare. Ode duma ir Yahudi manal tel Yunani nare. Giwat desige ir manal tel Yunani nare. Ralatarek sunu ir manal tel libra di desikre. Denjer aruen marbohe. Edo, kot minal mami salu kir lema mana ite israo hahnekre misa karo lema mais. Kali arawa simienen so mare roste bikan bo. Ode giwat Yesus kewasi nyaso dehe anak resena rude serato moluk tela despionyo. Rabu girmia toha Yesus kemumu marawah oksir. Ode tanuk tisir marbohe. Lema rastigolnya ramim resma lema ramia berita hula sugetuna nare. Mara misosan goto aptienen so mare dagun. Lema denje arwayam je. Milik mama magwa manje itto hae marososan gotuienen so mare. Nege musti meo mieo sir nege hula sogo memean ge kbien wasir odeh rei lulul yau. Kol jesige mo ana aram bitil sir tigaria ina sosan got dues. Mamo de aram nyege bisa ma aram yetiral sasam ge mase ujagi nekre aram siambayan ode aram ya berita hula sogo tunanare. Lema denje irmia to hagare mumu, rautel ti Yesus kuasa nyaso are tun ratanuk desikri. Denje rili girgeit. Maitan Stefanus. Stefanus nege wasit totoak kemal jaga uksialik. Ode hula sogwe memean gegimini. Ode rilik dagun Filipus. Ode Prokhorus. Nikanor. Timon. Parmenas yor Nikolaus. Nikolaus nege Yosianus Antiochia ge ode lema ir Yahudi. Keske sugar Yahudi nare wait kupu bakkede. Ir je sikremu mu nege ror ir deit besige bat Yesus kwa sinya soare. Lema der sa simat ir deit bes oder sambayan tisir. Lemade hula soge tunanare gimelir tinus des, makyurmia irmia toa Yesus ker tabalar tabal maribun sirti Yerusalem. Odirmia bak lentir geyur hula soge ribun sirar toa Yesus kedagun. Stefanus argumagai. Ode Stefanus nege hula soge yaleraske, tabal haret kemak bienuai, mayalak tela masal sialigiare, ode nyatuslana remak jos chula sogwe ti irribun ge. Kesye de ir Yahudi nare dumlema rowi. Ir nyekre Rusia Yahudi nare seira samban tigeit. Mahral gyane ge ti seya libertini ge. Negek buan geo ir jesikre lema ragat de. Ir nyekre duma Rusia nuskirene ge. Ode duma Rusnusa Alexandria ge. Ode dumdauno ros provinsi Kilikia ge, ode provinsi Asia ge. Irje sikre ratau runu rora Stefanus. Keske de irje sikre lema bisa ma rala ral Stefanus. Kali hula sogwe memean ge gyal hehei lulul yagwe ti i, matyanuk mama maktun ribun ge. Lema de irje sikre hruriri re dumma ragak med, keske ribun ge lema re. Irmia gak med desi kreer mana du Stefanus mar tanuk derbohe. Hei, aram temol Stefanus ma iganak Musa yor hula sogwe. Kol jesi ge mana ir jesi kreer suya ir ribun ge. Lemade irmia net lultu Yahudi nare, rtabal irmia hesnura tot nyetak Musa ge, rmamar gumak Stefanus, ode rai tibati Yahudi nare wait irlian mohutu nare. Maktebonyo ir jesi kreer susu ir jum, matir tanuk kakme tatma rahma Stefanus tirlian maut nunde sikri. Denje irmia kakme tisikri tanuk kakme ti irmia hut tunde sikri marbohe. Irnye gale ma imres matyanuk tuna nare ma ihmuai hula sogwe se inel nyelgi. Oret nyetak Musa gedagun. Haram nyegem temolu imatyanu gohe. Yesus irnya saret desige ana yuli ga hula sogwe seige. Uretia nukdaguno ana yelu gitwa itaktela gubkubak musain almaitnye. Lema de irlian maut tunde sikremu munera tomolu tunde sikremak teboinyo. Ratos manen Stefanus mo matage gola hula sogwa si nyaso manus laitke matage.